Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Haris Somad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab-bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan keutamaan menjenguk orang sakit. Dan pada bab-bab yang sebelumnya Malik rahimahullahu ta'ala membawakan tentang bab-bab yang berkaitan dengan menjenguk orang sakit secara khusus dengan berbagai macam jenisnya. Iyadatul mughma alaih, iyadatul syibyan, iyadatul a'rab, menjenguk orang yang pingsan, anak kecil, demikian juga keutamaan menjenguk al-a'rab, orang badui. Sekarang kita lanjutkan bab yang berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babu iyadatul mardha. Pada hadis yang ke-515 dalam cetakan ini, Aunul Haris Somad, di sini tidak ditulis babnya. Tapi ketika kita merujuk pada cetakan yang lain atau matan dari kitab Al-Adabul Mufrad, maka akan ada di sana bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala pada hadis yang ke-515 ini, yaitu bab Iyadatul Mardha. Bab tentang menjenguk orang-orang yang sakit. Setelah beliau rahimahullahu ta'ala membawakan bab yang berkaitan dengan menjenguk orang yang sakit secara khusus, beliau ulangi kembali di sini dengan bab yang sama tapi dibawakan secara umum. Al-mardha jamak dari al-marid. Jamak dari al-marid. Qala haddatsana Muhammad ibnu Abdul Aziz, qala haddatsana Marwan ibnu Muawiyah, qala haddatsana Yazid ibnu Kaisan, ana bi Hazim, ana bi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbahal yauma minkum shaiman, qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana, qala man ada minkumul yauma marida, qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana, qala man syahida minkumul yawma jinazah, qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana, qala man at'amal yawma miskina, qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana, qala Marwan balagani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a hadhihi al-khisalu fi rajulin fi yawmin illa dakhala al-jannah. Bab yang berkaitan dengan keutamaan menjenguk orang yang sakit. Di sini beliau membawakan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man asbahal yauma minkum shaiman. Beliau ketika itu bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang pagi hari ini dalam keadaan berpuasa? Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana. Maka ketika itu sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, beliau menjawab, saya ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, man ada minkumul yauma maridan? Siapa di antara kalian yang hari ini telah menjenguk orang yang sakit? Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala beliau kembali menjawab, saya ya Rasulullah. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, man syahida minkumul yauma jinazah? Siapa di antara kalian yang hari ini telah menyaksikan jenazah? Naam, mensolati jenazah. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala beliau kembali menjawab, saya ya Rasulullah. Qala, Nabi SAW bertanya kembali, man at'amal yauma miskinan, siapa di antara kalian yang hari ini telah memberikan makan kepada orang miskin? Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu ana. Naam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, beliau kembali menjawab, saya ya Rasulullah. Qala Marwan, berkata Marwan, rawi yang meriwayatkan hadis ini, balagani, sampai kepadaku, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan setelah itu, majtama hadhil hisalu fi rajulin fi yaumin, tidaklah terkumpul dari perangai-perangai ini. Perangai apa saja tadi? Naam, dia berpuasa, berpuasa sunnah. Kemudian yang kedua, dia sudah menjenguk orang yang sakit, saudaranya yang sedang sakit. Kemudian yang ketiga, dia juga sudah mensolati jenazah, syahidah al-janazah. Kemudian yang keempat, dia juga sudah melakukan amal kebaikan berupa memberi makan kepada orang miskin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, majtama hadhil khisal, tidaklah terkumpul perangai-perangai ini, empat perangai kebaikan ini, fi rajulin, pada seorang pun, fi yaumin, dalam satu hari, illa dakhalal jannah, melainkan dia akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mengumpulkan empat amalan kebajikan, empat amalan soleh, amalan ketaatan yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia lakukan di dalam satu hari secara berbarengan, dari berpuasa, kemudian menjenguk orang yang sakit, dan mensolati jenazah, demikian juga memberi makan kepada orang miskin, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tentu amalan yang mulia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Nabi alaihi salatu wasallam memberikan faedah ini dengan bentuk pertanyaan. Naam, man asbaha minkum? Man minkum? Yang mana di sini menunjukkan tentang tafakkuduhu sallallahu alaihi wasallam li ashabi wa daf'uhum ila tanaffusi ila khairat. Yang mana di sini menunjukkan tentang perhatian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan, bertanya kepada mereka, mana si fulan, bagaimana keadaan si alan, apakah kalian sudah melakukan ini, apakah kalian sudah melakukan amalan ini dan itu. Tafakkut, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan keadaan para sahabat-sahabatnya. Demikian juga daf'uhum ila tanaffusi ila khairat, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga senantiasa mendorong, memberikan semangat, memotivasi mereka untuk at-tanaffus, untuk berlomba-lomba di dalam amalan-amalan kebaikan. Dan tentunya inilah yang disyariatkan sebagaimana Allah taala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan hendaknya dalam urusan yang demikian, dalam urusan akhirat, hendaknya mereka berlomba-lomba bersegera untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pertanyaan-pertanyaan ini kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum, dan ternyata ketika itu tidak ada yang menjawab kecuali sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Beliau menjawab, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah yang sudah berpuasa, yang sudah menjenguk orang yang sakit, sudah juga mensolati jenazah, demikian pula memberi makan kepada fakir miskin. Dan tentunya ucapan beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ana, saya, di sini tidaklah mengandung tazkiyatun lin nafs, tidak menunjukkan bahwasannya beliau ingin membersihkan dirinya, tidak, akan tapi naam, beliau hanya ingin menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya menjawab apa yang ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah perkara yang wajib, perkara yang wajib Nabi bertanya, maka yang ditanya hendaknya mereka menjawab sesuai dengan apa yang memiliki diri dari jawaban. Kemudian syahid dari hadis yang kita baca yang berkaitan dengan iyadatul mardha, tentu apa yang ditanyakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, man ada minkum al-yauma maridan, siapa di antara kalian yang telah menjenguk orang yang sakit? Yang mana di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang hal tersebut, menunjukkan iyadatul marid, iyadatul mardha, menjenguk orang yang sakit ini memiliki suatu keutamaan di dalam syariat Islam. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam madaha dalika fi akhiril hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji amalan tersebut sebagaimana di akhir hadis beliau mengatakan, majtama hadhihi al-khisalu fi rajulin fi yaumin illa dakhala al-jannah. Dia akan mendapat balasan apa? Berupa dukhul al-jannah, masuk ke dalam surga, yang menunjukkan bahwasannya itu adalah perkara atau amalan yang disyariatkan. Kemudian di dalam hadis atau riwayat ini pula, qala Marwan, berkata Marwan balagani, disebutkan di dalam riwayat ini atau jalan di sini menggunakan lafaz al-balag, yang namanya al-balag di dalam ilmu mustalah itu termasuk dari aqsamul inqita', termasuk dari macam-macam hadis yang inqita', fayu'allal bihil hadis, sehingga hadis ini ada illahnya, ada cacatnya. Akan tapi sebagaimana diberikan tanbih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasannya hadis ini rawahu anhu thalathah akharina minar ruwah falam yadhkur balaghahu hadza. Hadis ini tidak hanya diriwayatkan dari jalan ini, dari jalannya Muhammad ibn Abdul Aziz, akan tapi hadis ini diriwayatkan dari 3 rawi yang lain, dari Marwan ibn Muawiyah, yang mana semuanya tidak menyebutkan lafaz al-balagh, ai langsung bersambung kepada Nabi alaihi salatu wassalam, fala yu'allal al-hadithu bih, sehingga hadisnya sahih, tidak ada cacat padanya. Nah, kita ambil penjelasan Asy-Syarih rahimahullahu taala. Qala Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, hadzal haditsu fihi dalilun ala annahu la mani'a min an yukhbira al-'abdul mu'min bi a'malihi shalihah idza da'a ad-da'i ila dzikriha. Hadis ini yaitu hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala, di dalamnya terdapat dalil tentang bahwasannya la mani', tidak ada penghalang, tidak mengapa hukumnya diperbolehkan untuk seorang hamba yang mukmin dia mengkhabarkan, menceritakan tentang amalan-amalan soleh yang telah dia kerjakan. Idza da'a'i ila dzikriha, ketika ada sesuatu yang menuntut untuk disebutkan amalan-amalan soleh tersebut. Dia sudah melakukan amalan kebaikan ini, amalan ketaatan itu. Tidak mengapa diceritakan, dikhabarkan kepada orang lain. Wa annam wa amina ala nafsihi riya wa sum'ah. Dan ketika ada sesuatu yang menuntut untuk disebutkan, dan yang kedua dalam keadaan dirinya aman. Merasa aman dari penyakit riya dan sum'ah, dia tidak khawatir, dia akan tidak akan terjatuh ke dalam sifat riya, pamer atau as-sum'ah, ingin didengar. Tidak ada di dalam dirinya penyakit riya, ingin dilihat atau ingin didengar. Wa annahu la haraja 'alaika idza qila laka asha'imun antal yawm antaqula na'am wa hal qara'ta shay'an minal qur'an antaqula na'am qara'tu juz'an aw juz'ain anta qara'ta halillah wa sumta lillah fa jawabuka hadza bil waqi' la siyama liman yantafi'u bihi wa liman yaqtadi bika fi takunu ma'jura. Bahwasanya la haraj 'alaik, tidak mengapa atasmu, diperbolehkan jika misalnya ada yang bertanya kepadamu, apakah kamu hari ini puasa? A'anta aswa'imun antal yaum? Kamu jawab, na'am, iya, aku hari ini alhamdulillah bisa puasa. Wal qara'ta syai'an minal Qur'an? Apakah kamu hari ini sudah membaca Al-Qur'an, sesuatu dari Al-Qur'an? Takul, kamu jawab, iya, na'am, alhamdulillah aku sudah membaca Al-Qur'an satu juz atau dua juz. Anta qara'ta halillah wa sunta lillah? Engkau tentunya membaca Al-Qur'an tersebut, engkau ikhlaskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wa sumta lillah, dan kau berpuasa tentunya niatnya adalah ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Engkau niatkan ibadah tersebut karena memang tidak boleh riya'an wa sum'ah. Fa jawabuka hadza bil waqi'. Adapun jawabanmu ini adalah sesuai dengan kenyataan yang telah engkau jalani. Ada yang bertanya, engkau jawab. Ada yang ingin tahu, engkau kabarkan tentang amalan soleh yang telah engkau lakukan sesuai dengan apa yang telah engkau perbuat. Ini la haraj, tidak mengapa atau diperbolehkan. Qala la siyama liman yantafi'u bihi wa liman yaqtadi bikafi. Terlebih kata beliau rahimahullahu taala, naam, dijawab dengan jawaban yang demikian kepada orang yang bisa mengambil manfaat dengannya dan kepada orang yang dia itu bisa mencontoh amalan-amalan kebaikan yang telah engkau lakukan. Takunu ma'juran, maka dengan demikian engkau mendapatkan pahala karena engkau menunjukkan kebaikan kepada orang lain, memberikan contoh dengan contoh yang baik, dengan amalan-amalan soleh yang dengan itu orang lain bisa meniru amalan soleh yang telah engkau lakukan, bisa mengikuti amalan kebaikan yang sebelumnya telah engkau kerjakan. Wa takunu da'watan minka ila fi'lil a'malish shalihah allati amiltaha wa laysa min babir riya' wala min babis sum'ah. Dan tentunya jawabanmu itu tadi menjadi sebuah dakwah, ajakan darimu kepada amalan-amalan kebaikan, amalan soleh yang telah engkau kerjakan, dan ini tidak termasuk dari ar-riya', naam, ingin dilihat, dan juga tidak termasuk dari as-sum'ah, ay ingin didengar. Qala wa dzalika bihasbil maqam wa bihasbil hajah. Idlau kana kullu man akhbara bi amalihi shalih yakunu mura'iyan lamma aqarra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar indama qala man ada maridan qala ana man at'ama miskinan man asbaha shaiman man shahida jinazah wa huwa yaqulu ana. Dan tentunya itu semua dilihat sesuai dengan keadaan masing-masing orang, wa bihasabil hajah, dan sesuai dengan kebutuhan. Tidak setiap amalan soleh harus diceritakan, tidak dalam setiap keadaan harus dikhabarkan kepada manusia, tidak. Tentu masing-masing enam orang bisa menimbang kapan hal itu harus diceritakan, kapan di situ dibutuhkan untuk dikhabarkan kepada orang lain. Tentu semua dilihat situasi dan kondisinya sesuai dengan kebutuhan. Qala idlau kana kullu man akhbara bi amalihi as-shalih. Karena seandainya setiap orang yang mengkhabarkan tentang amalan solehnya kepada orang lain, dia dikatakan sebagai seorang murai, orang yang suka pamer, orang yang beramal soleh ingin dilihat, maka Nabi SAW tidak akan membenarkan apa yang telah diucapkan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala ketika beliau mengatakan atau bertanya, siapa yang telah menjenguk orang sakit, siapa yang telah memberikan makanan kepada orang miskin, siapa yang telah berpuasa, dan siapa yang telah mensolati jenazah. Abu Bakar mengatakan semua itu dengan apa? Saya ya Rasulullah, aku sudah melakukannya, aku sudah mengerjakannya, aku sudah mensolati, menjenguk, naam, berpuasa, dan memberi fakir miskin makanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarrahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan dan tidak mengingkari jawaban dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, menunjukkan bahwasannya itu adalah perkara yang diperbolehkan, tentunya sesuai dengan al-maqam wal hajah, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Kemudian beliau melanjutkan faedah yang bisa kita ambil dari kisah yang dibawakan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini. Qala wa min huna ulimat siyaru a'immatil ilmi wal ubbadi waz zuhadi wal mujaddidin was salatinal adilina wal mujahidin ulimat li'annahum ma akhfauha 'alan nas wa la khafiyat 'alan nas alharu amalahum wa alharu tanassukahum wa alharu zuhdahum waqtada bihimun nas. Dan dari sini ulimat diketahui menjadi maklum, menjadi diketahui, menjadi ma'ruf tentang apa? Perjalanan hidup biografi mereka, para a'immatul ilm, para ulama dari kalangan al-ubbad, ahli ibadah, demikian pula az-zuhad, orang-orang ahli zuhud, al-mujaddidin was-salatin al-adilin, orang-orang mujaddid, demikian pula keutamaan mereka dari perjalanan hidup biografi mereka as-salatin al-adilin, para pemimpin yang adil dan bijaksana, wal mujahidin, dan juga dengan ini semua dapat diketahui kisah mereka para al-mujahidin, para pejuang Islam, ulimat li'annahum ma akhfauha 'alan nas. Mengapa bisa diketahui ulama fulan, ulama alan dari kalangan ulama kita salafus saleh dari perjalanan hidup mereka, apa yang mereka perbuat, bagaimana tentang amalan ibadah yang mereka kerjakan, kesungguhan mereka di dalam naam talabul ilm, di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, semua itu diketahui li'annahum ma akhfauha 'alan nas, karena mereka tidak menyembunyikan amalan-amalan kebaikan tadi kepada manusia. Mereka tampakkan, mereka khabarkan kepada orang-orang setelahnya, tentunya tujuannya adalah supaya diikuti dan dijadikan contoh yang baik. Wala khafiyat 'alan nas, dan amalan kebaikan mereka tidak tersembunyi di hadapan manusia. Bahkan alharu amalahum wa alharu tanassukahum wa alharu zuhdahum, mereka menampakkan amalan-amalan kebaikan mereka, menampakkan ibadah-ibadah mereka, dan juga mereka menampakkan kezuhudan mereka. Waqtada bihimun nas fakana lahum ajru man iktada bihim fi a'malihim. Maka setelah itu, setelah mengetahui bagaimana contoh yang telah diajarkan dari pendahulu salafun salih, manusia yang berikutnya bisa mengikuti, bisa mencontoh, maka mereka semua mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti mereka di dalam amalan-amalan soleh tadi. Sehingga menceritakan, menampakkan amalan soleh, amalan kebajikan itu tidak semuanya dicela, bahkan dalam kondisi dan keadaan tertentu nam itu adalah perkara yang disyariatkan. Kemudian beliau menjelaskan keadaan yang sebaliknya dari apa yang sebelumnya beliau beritakan. Qala wallazi yudammu 'alaihil insan an yura'iya bi 'amali la ya'malu syai'an minal khair illa liyarahun nas wal yamdahuhu bih wa laysa lahu qasdun an yusibahu Allahu 'ala 'amali aw yaksiba bihi hasanat aw yuridu minallahi ayyam huwa bihi anhu min khathiat wa sayyiat la yuridu hadhil maqasid al mubarakah fa hadza lahu ma nawa. Adapun alladhi yudammu 'alaihil insan, yang dicela, yang tidak diperbolehkan ketika seseorang melakukan amalan tujuannya adalah riaan, tujuannya supaya ingin dilihat orang lain, yang mana dia tidak mengerjakan suatu amalan dari amalan-amalan kebaikan, melainkan tujuannya hanya untuk dilihat manusia atau supaya untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Dia tidak memiliki keinginan sedikit pun supaya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas amalan yang dia kerjakan, atau dia tidak ada niatan untuk mendapatkan kebaikan atau mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala penghapusan dosa dari kesalahan-kesalahannya. La yuridu hadhil maqasid al-mubarakah, tidak ada niatan sedikit pun dari orang jenis yang kedua ini dari maksud atau tujuan-tujuan yang diberkahi ini. Dia ketika melakukan amalan yura innas, ingin dilihat, ingin didengar, ingin dipuji dan disanjung, maka yang demikian fahadza lahu manawa, maka baginya apa yang dia niatkan. Dia mendapatkan itu semua dari balasan di dunia, tentunya dia tidak akan mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya amalan-amalan itu tergantung dari niatnya. Apa yang dia niatkan, itulah yang akan dia dapatkan. Dan setiap wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan masing-masing setiap manusia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman nawa khairan hasala lahul khair, wa man nawa syarran hasala lahus syar. Barang siapa yang dia meniatkan kebaikan di dalam amalan soleh yang dia kerjakan, tentu dia akan mendapatkan kebaikan. Dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan penghapusan dosa dari Allah Subhanahu wa taala karena itu yang dia niatkan. Dan kebalikannya, barang siapa yang meniatkan kejelekan, dia tidaklah melakukan amalan soleh, melainkan hanya untuk dipuji, untuk disanjung, untuk dilihat, tentu dia akan mendapatkan kejelekan. Qala wal khairu minallahi tabaraka wa ta'ala yu'inu alaih wa yuthibu alaih. Dan kebaikan itu tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan menolong hambanya di dalam melakukan kebaikan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala pula yang akan membalas kebaikan, memberikan ganjaran dan pahala kepada orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik, yang memberikan hidayah kepada seorang hamba untuk dia bisa mengerjakan amalan soleh, amalan ketaatan, dan tentunya kita terus berharap kebaikan dan istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syarru kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kejelekan itu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wasyarru laisa ilaika, dan kejelekan itu tidak disandarkan kepadamu. Ai la ya'murullahu bihi wala yukirruhu wala yardah. Yang namanya asyar, kejelekan itu tentunya tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala tidak memerintahkannya, Allah tidak naam menetapkannya, Allah Subhanahu wa taala tidak meridainya. Allah tidak naam memerintahkan manusia kepada kejelekan, Allah tidak akan meridai yang namanya asyar. Walakinnahu qaddarahu wa qadahu kama huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Akan tapi asyar, kejelekan itu adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala setentunya sesuai dengan hikmah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Nam, tetapi tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ini adalah mazhab ahli sunnati wal jamaah, ai keyakinan yang ada pada ahli sunnati wal jamaah yang dibahas oleh mereka para ulama di dalam kitab akidah. Nam, ini hadis yang pertama dari keutamaan iyadatul mardha. Nam, menjenguk orang yang sakit ini bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan itu termasuk min asbabi dukhul al jannah, termasuk dari sebab seorang hamba bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika itu dilakukan dengan ikhlas mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun hadis yang berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.